وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan membaca daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang ke-43 atau 42. Qala Sa'di rahimahullah, "Tsumma qala," kemudian Allah berfirman, wala talbisu ay tukhallitu," dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqa bil batil, kebenaran dengan kebatilan. "Wa taktumul haqqa," dan kalian sembunyikan kebenaran tersebut. "Fanahahum an syai'ain," maka di sini Allah melarang mereka dari dua perkara: "An khalatil haq bil batil wa kitman bayanil haq." Yang pertama, mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Dan yang kedua, menyembunyikan penjelasan terhadap perkara yang hak tersebut. "Li'anna al-maqsud min ahli al-kutub wal-ilm tamyizul haqqi min al-batil wa idharul haqq." Karena maksud daripada ahlul kutub, tujuan adanya ahlul kutub, ahlul ilm, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dipahamkan terhadap Alkitab, tujuannya adalah untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan untuk menjelaskan, menampakkan kebenaran tersebut. Dengan itu, liyah tadi bidzalikal muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk, mereka bisa mengambil petunjuk tersebut dari mereka, dari ahlul ilm, ahlul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. "Wa yarji'ud dhalun," dan orang-orang yang sesat bisa kembali kepada kebenaran. "Wa taqumul hujjah 'alal mu'anidin," dan tegaklah hujjah atas para pembangkang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dua perkara, dua sifat yang bertentangan 180 derajat daripada perkara yang semestinya ahlul kitab bersifat dengannya. Orang-orang yang diberi ilmu, difahamkan tentang agama, tentunya mereka mengenal mana al-haq, mana batil. Sehingga dengan itu mereka memisahkan ya, antara yang hak dengan yang batil. Bukan justru mencampur adukannya, kebenaran dikemas dengan kemasan, dicampur dengan berbagai macam kebatilan. Ini merupakan perangnya daripada ahli kitab, di mana mereka mencampur adukkan al-haq dengan al-batil sehingga sulit untuk bisa dilihat. Bahkan yang tampak bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya itu adalah kebenaran, karena tercampur. Memang di situ ada sebagian kebenaran dan sebagian kebatilan. Dan untuk kemudian setelah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, kemudian diterangkan, dijelaskan kepada manusia, ditampakkan kebenaran tersebut, bukan malah justru disembunyikan. Maka di sini Allah menyatakan wala taktumul haqqa, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Dengan itu, dengan memisahkan antara al-haq dengan al-batin, kemudian menjelaskan al-haq dengan dua perkara ini, maka akan terhasilkan hidayah lil muhtadin. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, dia bisa melangkah di atas petunjuk tersebut karena mendapatkan bimbingan dari ahlul ilm, ahlul kitab, orang-orang yang paham terhadap isi al-kitab. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syarat agamanya. Sehingga orang-orang yang memang mereka condong kepada kebenaran dan melihat kebenaran tersebut, mereka bisa berjalan dengan bimbingan tadi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tersesat karena mendapatkan penjelasan, ya, terpisahkan mana yang hak, mana yang batil, dan mendapatkan penjelasan al-haq yang begitu sangat terang, dia bisa kembali. Ya. Dia bisa yarji' ad-dhalul. Orang-orang yang sesat bisa kembali. Kembali kepada hidayah. Kemudian, kalau setelah itu dijelaskan dan telah dipisahkan ini yang hak, ini yang batil, ya, dan dijelaskan al-haq tersebut, kok masih juga memilih jalan kesesatan, maka tegak padanya hujjah. Ini tiga perkara. Fattabayyana ar-rusdu minal ghayy. Telah jelas mana jalan hidayah, mana jalan petunjuk, mana jalan kebenaran, dan telah jelas pula mana jalan kesesatan. Sehingga orang yang memilih jalan kesesatan, dia memilihnya ala bayyinah, di atas perkara yang jelas. Dan orang yang mengambil jalan petunjuk juga ala bayyinah, di atas jalan yang jelas. Lian al-maqsud, tayyib, anu ulangi, lian Allah fassala ayatahu, tayyib, fassala ayatihi wa awdaha bayyinatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala merinci ayat-ayatnya dan menjelaskan penjelasannya, li yumayyiz al-haqqa minal batil, supaya terpisahkan, terjelaskan, terbedakan antara al-haq dengan al-batil, wa litastadin sabilal muhtadin min sabilil mujrimin, dan agar menjadi jelas jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan jalan orang-orang pendosa. Faman 'amila bihadza min ahli al-'ilm fa huwa min khulafa'ir rusul wa hudatil umam. Maka siapa saja yang beramal dengan amalan ini dari kalangan ahlul 'ilm, maka dia menjadi para pengganti Rasul di tengah umatnya, dan para pemberi petunjuk, para pembimbing di tengah-tengah umat. Ini merupakan amanah azimah yang dipikul oleh setiap ahlul ilmu. Amanah yang sangat berat, tanggung jawab yang berat, yang harus diemban oleh setiap ahlul ilmu. Hanya saja kita saat ini berada di satu masa yang begitu sangat jauhnya dari hal-hal tersebut. Hidayah yang begitu sangat mahalnya. Sedikit sekali orang yang berada di atasnya. Dan kesesatan begitu diobral dengan sangat murahnya. Di mana-mana ada. Penyuruhnya banyak sekali, luar biasa. Dan ini misdaq qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min'a illa walladhi ba'dahu syarrun." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah ada satu tahun melainkan yang setelahnya lebih jelek darinya. Dan kita telah berada di masa yang cukup lama, cukup jauh dari masa kerasulan. Bukanlah maksudnya bahwasanya pemimpin pada hari ini lebih baik daripada pemimpin yang akan datang. Ya, curah hujan pada hari ini lebih banyak daripada curah hujan yang akan datang. Ya, kesuburan tanah pada hari ini lebih baik daripada kesuburan yang akan datang. Harga sandang pangan, papan dan semisalnya lebih murah daripada masa yang akan datang. Bukan itu. Bukan perkara-perkara seperti itu. Ya. Maksud daripada laisa min amilla walati badu syarrun minhu, maknanya adalah dihab ulama'ikum wa khiyarikum. Hilangnya para ulama kalian. Hilangnya orang-orang pilihan kalian. Semakin sedikit dan semakin sedikit. Inna allaha yanzi'ul ilm, yakbidul ilm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzi', yani mencabut ilmu, fi qabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Sebagaimana dalam hadis Amr bin al-As atau Abdullah bin Amr bin al-As. Ini pula ulama muslim. Inna Allah la yantaji'u 'ilm intiza'an walakin yantaji'uhu aw yanzi'uhu bi qabdil ulama. Allah tidaklah kemudian mencabut ilmu dengan begitu saja, tetapi dengan cara mewafatkan para ulama-nya. Hatta idza lam yaqa 'aliman, hatta idza lam yaqa 'alimun ittaqadha an-nasu usan juhal. Hingga di saat kemudian tidak lagi tersisa ada seorang yang alim, orang-orang mengambil ilmu dari para juhal. Orang-orang yang jahil yang dianggap berilmu, karena mungkin punya kefasihan dalam berbicara, pandai mengolah kata, bisa mencitir ayat ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dianggap sebagai orang yang alim. Fa'aftau fa'adallu adallu. Mereka berfatwa dengan hawa nafsunya, sehingga dia sesat atau mereka ini sesat dan menyesatkan manusia. Wallahul musta'an. Maka tugas para ulama, ulama rabbani, begitu sangat berat. Karena mereka harus berhadapan dengan sekian banyak manusia yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah azza wa jalla, para penyeru doa ila awa bi jahannam. Sedikitnya para ulama rabbani ini yang membuat kemudian fitnah dan ujian begitu sangat berat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keberadaan dari para ulama rabbani tersebut akan senantiasa ada. Ta'ifa min ummati zahirina ala haq, akan senantiasa ada sekelompok daripada umat ini yang tampil dengan terang-terangan di atas al-haq, menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang yang menghendaki hidayah, dan menjadi hujjah atas orang-orang yang menyelisihi. Wa man la bisa hak bil batil. Falam majlis hadha min hadha ma'ilmihi bidhalik wa katama al-haqqal ladhi ya'lam wa umiru bi'idhari bahwa min du'ati jahannam. Adapun orang-orang yang mencampur baurkan antara al-haq dengan al-batil, tidak memisahkan antara ini dengan ini, terkadang dia berada dalam tampilan kebenaran, terkadang berada dalam tampilan kebatilan yang dia campur baur, campur adukan. Padahal dia mengetahui kebatilan-kebatilan tersebut. Tentunya hal tersebut dilakukan karena ada satu keuntungan yang diraih. Keuntungan-keuntungan tersebut sebenarnya sangat tidak berbanding dengan seandainya dia istiqomah di atas jalan Allah. Keuntungan-keuntungan duniawiyah yang kecil, mungkin keberadaan para pengikut, ketokohan, mungkin sedikit daripada harta dunia, kedudukan, dan yang semisalnya. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menjual akhiratnya dengan mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Tapi sama yasmaru, maka sangat buruklah apa yang mereka beli tersebut. Jual beli yang sangat-sangat merugikan. Alhamdulillah. Baik, orang yang tidak memisahkan antara al-haq dengan al-batil dan justru menyembunyikan al-haq yang dia ketahui, yang dia diperintah untuk menampakkannya, maka dia itu merupakan dua jahannam, para penyeru-penyeru ke pintu jahannam. Dan alangkah sangat banyaknya orang-orang yang mengijabai seruan tersebut. Tertipu oleh keberadaan manusia-manusia penyeru kepada jahannam ini. Pada hari kiamat nanti hanya akan menjadi penyesalan bagi diri-diri mereka. Itta barra alladzina taba'u minal ladzina tubi'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Di saat nanti para pengikut berlepas diri atau yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya, di saat mereka melihat adab, adab di hadapan matanya, dan telah terputus segala hubungan pada masa tersebut, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya, raqala alladziina tabau law anna lana karratan lana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Lantas para pengikut itu menyatakan, seandainya saja kami ada kesempatan sekali lagi, diberi kesempatan sekali lagi hidup di dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, para tokoh-tokoh penyesat, para penyeru ke pintu jahanam tadi, sebagaimana mereka saat ini berlepas diri pada kami. Alhamdulillah. Mereka juga menyatakan, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins, naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami kedua makhluk yang telah menyesatkan kami ini dari jin dan manusia, supaya kami menjadikan mereka berada di telapak-telapak kaki kami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rendah, di mana di dunia dahulu mereka begitu disanjung-sanjung, dipuja-puja, diagungkan tiada taraf, disebabkan karena seruan-seruan dan ajakan-ajakan mereka dan berbagai macam propaganda-propaganda mereka siang dan malam. Bal makrul laili wan nahar, bahkan mereka membuat propaganda-propaganda malam dan siang, terus-menerus melakukan propaganda untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan an-nas la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Fastaru li anfusikum ihdal halatain. Karena manusia tidaklah mereka mengambil qudwah, mengambil teladan, mengambil arahan di dalam perkara agama mereka kecuali kepada ulama-ulama mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada orang-orang yang ditokohkan di kalangan mereka. Bisa kemudian orang-orang yang alim tersebut, ulama tersebut, mereka menyimpang, maka bukan hanya mereka yang menyimpang, penyimpangan mereka di belakangnya umat, sekian banyak manusia, maka alangkah sangat berat pertanggungjawabannya di Allah Azza wa Jalla. Fakharu li anfusikum ihdal halatain, maka silakan pilih untuk diri-diri kalian sendiri salah satu dari dua keadaan. Apakah kalian akan menjadi orang-orang yang memberi petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memisahkan mana yang hak, mana yang batil, dan menjelaskan kepada umat manusia tentu dengan sekian konsekuensinya, ataukah kalian memilih mendapatkan kesenangan hidup dunia yang sedikit, mungkin kalian mendapatkan pengikut, mungkin kalian akan sedikit dipuja, dimuliakan, mungkin kalian mendapatkan dari berbagai macam kesenangan-kesenangan, akan tetapi itu semua akan berakibat yang sangat mengerikan di akhirat, beratnya hisab dan pertanggungjawaban. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain, silahkan kalian pilih mana yang kalian hendak tentukan. Sumaqal, kemudian Allah menyatakan wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan, dan tegakkanlah oleh kalian salat, yakni laksanakan zahir dan batin. Ini makna daripada ditegakkan, tidak hanya sekedar melakukan secara zahir, tetapi melaksanakan baik zahir maupun batin. Zahir yakni gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, batin yakni menghadirkan hatinya, khusyuk, khudu, merendahkan hatinya di dalam sholatnya, memahami apa yang dibacanya. Wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, mustahiqiha, yakni kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wal gharimin wa fisabilillah wa fisabil. Ada kurang satu. 8 kelompok manusia yang wajib untuk ditunaikan zakatnya. Siapa itu? Fuqara, orang-orang fakir, masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, orang-orang miskin yang memiliki pekerjaan tetapi belum mencukupi dan menutup kebutuhannya. Al-amilin 'alaiha, para panitia zakat yang ditunjuk oleh penguasa. Terus wal mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah, orang-orang yang baru saja masuk Islam untuk dilembutkan hatinya, orang-orang yang mu'allaf. Wa firqaq, dan membebaskan budak. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, persiapan untuk menghadapi musuh, orang-orang kafir, jihad fi sabilillah, dan wa bisabil. 8 kelompok manusia disebut dalam surat At-Taubah. Ibnu sabil, orang-orang yang terputus perbekalannya dalam safarnya. Warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin, yakni salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Artinya perintah untuk menjalankannya secara berjamaah. Fa innakum idza fa'altum dzalik ma'al iman bi rusulillah wa ayatillah faqad jama'tum bainal a'mali adh-dhahirah wal batinah wa bainal ikhlas lil ma'bud wal ihsan li'abidi wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah. Maka sesungguhnya kalian, wahai ahlul kitab, apabila kalian melakukan hal tersebut, disertai dengan keimanan kalian kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada ayat-ayat Allah, ini merupakan syarat pertamanya, beriman kepada Rasul-Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari ayat-ayat Al-Quran, maka sungguh telah kalian kumpulkan amalan-amalan seluruhnya, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Kalian kumpulkan pada diri kalian al-ikhlas lil ma'bud, mengikhlaskan diri kepada yang diibadahi, yakni dengan sholat kalian. Wal ihsan li'abidi, dan berbuat baik kepada sesama dengan zakat yang kalian tunaikan. Dan kalian kumpulkan antara ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Wal badaniyah, ibadah-ibadah anggota badan kita. Wal maliyah, ibadah terkait dengan harta kita. Wa qawluhu warka'u ma'ar rafi'in ay sallu ma'al musallin. Dan firman-Nya di sini, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yakni salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fa fihil amr bil jama'ah lis-shalah wa wujubiha. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berjamaah dalam sholat. Dan wajibnya sholat berjamaah tersebut. Karena perintah di dalam Al-Quran tentunya al-asl bil amr al-wujub. Asal daripada perintah adalah wajib. Dan Rasulullah SAW bahkan sampai berniat akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan laqad hamamtu, aku sangat berkeinginan, bertekad untuk aku perintahkan seseorang mengimami sholat, kemudian aku bawa seikat kayu bakar dan aku bakar orang-orang yang sholat, yang berada di rumah-rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Ini sabda Rasulullah SAW sampai beliau menyatakan demikian. Orang yang tanpa udzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya tentunya hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena memang di sana ada orang-orang yang memang tidak disyariatkan untuk sholat berjamaah. Orang-orang tidak berdosa. Di sana ada para wanita yang memang disunahkan untuk justru di rumah mereka, juga ada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi rencana ataupun apa yang menjadi azam Rasulullah SAW, tekad Rasulullah SAW tersebut sekedar sesuatu yang sifatnya ancaman, yang menunjukkan bahwasannya perkara tersebut bukan perkara sepele. Sholat berjamaah itu bukan perkara sepele. Dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW punya sunanul huda, sunah-sunah petunjuk beliau. Dan di antara sunanil huda adalah sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud menyatakan wa qara'aituna la yatakhallam anha illa munafiq ma'lumun difa. Dan sungguh aku melihat diri-diri kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tertinggal dari salat berjamaah melainkan seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang bahkan dipapah untuk sampai ke masjid. Maka ini merupakan hasungan untuk kaum muslimin kembali kepada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid-masjid Allah azza wa jal, menunaikan daripada kewajiban kepada Allah dan mengijabai seruan daripada penyeru-penyeru yang mengajak kepada al-falah, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan yang abadi. Wa fihi anna ruku' ruknun min arkanis shalah. Dan juga di dalam kalimat warka'u ma'ar raki'in, ini menunjukkan bahwa ruku' itu merupakan rukun daripada rukun-rukun shalah. Kenapa? Li'annahu 'abbara 'anis shalah birruku'. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah shalat dengan mengambil kalimat ruku' warka'u ma'ar raki'in, padahal maknanya adalah wasallu ma'al musalli. Yang pertama perintah untuk menegakkan sholat, kemudian diakhiri dengan perintah untuk melakukannya secara berjamaah. Dengan lafaz warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kalian, yang maknanya adalah dan sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Wa ta'bir 'anil ibadah bi juz'iha yaitu 'ala fardiyatihi fiha. Dan pengungkapan ibadah dengan sesuatu yang menjadi bagiannya menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan takbir tadi, ungkapan tadi, merupakan sesuatu yang fardu padanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Maka maksudnya, bahwasannya arafah merupakan rukun daripada ibadah haji. Orang tidak teranggap melakukan ibadah haji kalau tidak wukuf di arafah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Hattafilahuna wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.